Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum minal 'aidina wal faizina wal maqdulin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin amma ba'du. Sa'adatal afadil ulama'an al-kurama' wa bimuqaddimah sayyidi syekh panjenenganipun Romo Ki Haji Habibus Salam ingkang merasa lebih ganteng daripada saya. Tapi pun tulas pindu. Untune telas pitine kendu. Cara rabine paling ngesek payu aku. Enggang sangat kula takzimi, enggang kula bektosi saguming para alim, para kiai sanesipun Ibu Nyai, saya takmir Masjid Sabilul Mustaqim, para sesepuh bini sepuh, tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Kepala Desa sedaya perangkat, kanca-kanca panitia yang saya banggakan, hadirin para bapak ingkang dipun mulyakaken, ibu-ibu yang dicintai oleh bojone dhewe-dhewe. Sedaya ingkang kula dongaaken mugi-mugi tansah pinaringan rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Kersane mboten kelantur-lantur kula matur. Sampun jam 11 kirang seprapat. Mengke setengah rolas tit rampung. Yang ngajak buyar jam pinten? Jam kalih. Nggih, jenengan ten mriki ngantos jam kalih, mengke kula tak wangsul riyen, ngoten nggih. Satu bulan kula panjenengan menjalani madrasah Ramadan ingkang statusipun minangka hadiah kangge umat Muhammad. Kula njenengan umat Muhammad niki umat sing paling dibanggakan oleh Allah, yang paling diistimewakan oleh Allah, paling disayang oleh Allah. Sehingga umat Muhammad niki senaoso umure pendek-pendek ning diparingi ganjaran sing saged ngalahno umat-umat dhisik sing umure ratusan bahkan ribuan tahun. Kamangka kula jenengan umat Kanjeng Nabi niki sesuai dawuh Kanjeng Nabi, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umure umatku iku antara 60 ngantek 70 tahun. Nek ndamel ukurane Kanjeng Nabi 63 tahun. Mula sing sakniki umure wis 62 tahun punjul 11 wulan. Kuwi berarti karek saman ki nek ngitung piye wong saiki wis kepotong suwengi. Nggih. Ning senajan ngoten diparingi ganjaran sing saged ngalahno umat-umat riyen sing umure dawa-dawa. Di antarane rupa Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan sing nggawa rahmat, nggawa maghfirah. Isi ono ganjaran Lailatul Qadar, malah oleh fasilitas itkun minan nar, bebas songkon neraka. Lu terus ngoten niku panjenengan nek ajeng matur suwun lu terus piye? Wong mestine jatah neraka kok terus dibebasno, ora sida mlebu neraka dilebokne swarga. Padha karo ana wong duwe utang terus diparani karo tanggane, kowe utangem pira? Wis tak bebasno rasah nyaur. Ngono ku perasaane sampean ayem napa mboten? Padha karo ana wong duwe utang pajak numpuk sak pirang-pirang. Kok terus dibebasno, ora usah bayar pajak. Ngono kuwi jenengan seneng napa seneng? Seneng lurae sing remek. Lho nek ajeng matur suwun terus piye? Ilmu hudur niku ten mriki. Kula panjenengan dikai berbagai macam keistimewaan, kenikmatan karo Gusti Allah sing ora iso kaitung. Lah pongko kula panjenengan nek ape mbales ora ngarah iso, mestine kudu isin. Nembe didamel tetek-tetek sering kula aturaken, ketip iku nikmat. Sangkingane wong sawahan ora pati ngrasakno nek ketip iku nikmat. Nah wong umpama kok ora iso ketip, soro lho Bu nang mloro. Yo nek pas ning omah rapopo, bareng nanggone seleb. Kowe nadai dedeg nang ora iso ketip. Tekan omah gaya nyutiki motomu. Ana guru mulang murite nang ora iso ketip mloro, kabur kabeh murite. Dipikir makhluk ruang angkasa. Mula ketip nikmat pantes lek kula jenengan saben sak ketipan maca alhamdulillah. Janji ketip alhamdulillah kok saya iso ketip. Ketip maneh alhamdulillah kok ora lecek. Kuwi cara lecek nek nyervisno nondi? Wong ya ora ana servis ketip. Niku nembe ketip isek dikei mripat. Nek iso ketip kok ora ndek mripat terus piye carane ketip? Allah gawe mripat tu apik sedengan ana cendelone iso buka nutup secara otomatis. Rasa nganggo batu, rasa nganggo petekan. Kuwi cara nganggo petekan, sampean tangi turu bingung goleki petekane. Brangkangan yo nak tepak ora digedolanan anak sampean. Otomatis begitu ana kelilip ape medu pet nutup. Ketok bokong semek plorok. Ora usah dikongkon. Ya ono ya ini digawe ora tahu seret padahal ya ora tahu ngoleni. Masya Allah deleke ya ono kene pena umpama delek nang dhuwur sirah nek ono udan bingung nyapili apa maneh mripat kok didelekno bokong kuwi nek nganggone kacamata terus piye kembah-mbah kuwi nek ape ngudang putune kaya meleding-meleding ra karuan. Ya Allah dikei kuping sedengan ora terlalu kaku ora terlalu lemes gratis tanpa njaluk. Umpama kupinge menungso kok lemes kaya sing mbok ngene-ngene kuwi iki pas. Kuwi digenumpas sepeda motor dene api ae wiri. Lha umpama kok kaku luandep digeturu ngentekno bantal. Masya Allah itu ora katik peduli rendeng ora katik peduli tiga kok ya ora tau sat sumbere. Kula nate ditangleti kali guru kula. Cek tanganmu kono nang ngene. Padha ora dhuure, mboten sami. Tekuken kok lak iso padha. Lho padha tenan wis ditekuk. Kuasane Allah. Mula ngapunten Bapak, kene apa wong wedok bokonge kok digawe semok. Aku tahu ditakoni guruku tak jawab nggih bojone ben penak. Gundulmu jare. Ora kok perkara bojone ben penak. Ternyata bokonge wong wedok luwih semok timbang bokonge wong lanang, iku kanggo ngimbangi nek pas meteng. Kan iso penak ngene to Bu mlakune lho ngene. Niki nek ora ana imbangane kene, kejlungut wong wedok. Subhanallah. Luar biasa. Kok krak-krek urenge apa kowe? Lah, kula jenengan dikai nikmat ra karuan karo Allah mestine kudu isin wong ra iso nebus. Lah piye carane nebus? Mbok tebus nganggo ibadah, nganggo salat, nganggo poso Ramadan, nganggo infak, sedekah, nulung wong. Iki dalam rangka nebus isin kula panjenengan kalih Allah. Nek isin karo Kanjeng Nabi, wong kula jenengan iki sing diarep-arep ya pitulungane Kanjeng Nabi, syafaate Kanjeng Nabi. Ku carane nebus piye? Iba nderekaken sunah-sunahe Kanjeng Nabi. Mahabbah, cinta dhateng Kanjeng Nabi, sing sering mau selawat dhateng Kanjeng Nabi. Isin karo wong tuwa, kuwi sing ngukir jiwa raga, sing ngragati, sing gula wentah, sing minterno. Carane nebus birrul waliden. Aja wani-wani karo wong tuwa. Isin karo guru, Panjenengan oleh ilmu iki mergo kangelane guru nek muruk mulang panjenengan. Kuwi carane nebus takriman wa ta'ziman. Nek karo guru kudu hormat, kudu mulyakno. Ibu-ibu isin karo bojo, kuwi wujude napa? Panjenengan karo kudu setia karo bojo, aja pisan-pisan selingkuh. Sing setia eling ana Bu, rekasane wong lanang nyambut gawe, golek nafkah kanggo ngingoni panjenengan kalih anak-anak. Mula sering kula aturaken wong wedok lek nrimo dhuwit blanja teko bojo, aja mek pinter ngitung jumlahe tok. Ning mbok 50.000 apa 100.000 usungen no ati panjenengan, betapa itu produk dari derita suamimu ketika bekerja. Ngono, wong wedok iso ngomong, "Pak, matur suwun, Pak. Aku mbukae blanja pira-pira ndak. Aku matur nuwun, Pak. Sing penting sampean mulai selamat, roh warasku, roh warase anak-anak." Ngono. Lah bojo sampean ya tahu, Pak, mbukae dhuwit nang muni matur suwun ngono. Blas. Mergo wong wedok iki ra mbayangno. Nek 50.000 apa 100.000 iki oleh wong lanang buruh ngedos nganti gegere bengkong ora dipikir. Sing dihitung mek jumlahe tok ning ternyata hatimu kosong dari menghadirkan derita orang lain. Semono uga bapak-bapak sampean delok anak ketok cemrondo sehat-sehat 5 papat apa 7 kuwi atimu kudu muni betapa anak-anak ini hasil dari kandungan istriku, rekosone ra karuan sangang wulan punjul mendeh-mendeh ora kena diselehno. Dan itu akibat pola petingkranganmu nek bengi kuwi. Cara sampean ora peting kerangan wong wedok ya ora nganti kaya ngono kuwi. Ngono ben tambah sayang karo bojo. Niki ilmu khudur niku ten mriki. Mula Ramadan kala wingi sering kula aturaken kawah candra dimuka. Saurunge Ramadan cara Gatotkaca kan sik rupa buta. Jenenge Bambang Tetuka. Cenol karo Bathara Narada cemplungke kawah candra dimuka. Metu sangka kawah ilang sifate buta, ilang sifate raseksa, dadi satriya gung dinatara Raden Gatotkaca. Cara kewane uler saurunge Ramadan kakehan dosa, kakehan maksiat, manggon ten pundi mawon uler ngerusak no godhong rencem godhonge, no gone untu krowok untune, no gone buah bosok buahe. Kula jenengan kakehan dosa, kakehan maksiat saurunge Ramadan, mangke Ramadan ngentung. Nek wis ngentung metu karo Ramadan dadi kupu. Nene uler ae bar ngentung iso dadi kubu, mosok wong sawahan bar ngentung kok ape dadi garangan. Kuwi aja sampe. Ciri Ramadane berhasil, ciri Ramadane keterima, badane Ramadan meningkat tambah sae ibadah secara kuantitas maupun secara kualitas. Saurunge Ramadan medhit, bar Ramadan tambah nemen. Malih loman. Ngoten asale Ramadan saurunge Ramadan males jamaah, dibimbing selama Ramadan latihan jamaah, traweh rutin jamaah, bar Ramadan tambah sregep. Niku ciri Ramadan berhasil. Saurunge Ramadan angkuh sombong, gak gelem wawuh karo tangga, metutut, bar Ramadan malih sumeh. Niku tandane Ramadan berhasil. Asale saurunge Ramadan ya misah-misah ngenteng kesandung titik saenenge kewan sikil papat metu kabeh. Roh wong wedok ayu iso misah, kurang ajar ayune lho. Wong ayu iki kurang ajar. Bar Ramadan ngene iki ketok wong wedok ayu langsung diluk astagfirullahalazim. Lirik saiki astagfirullah. Lirikne astagfirullah. Munda ape, maka paling tidak Bapak Ibu jamaah engkang dipun muliakan, Ramadan itu ada beberapa target yang harus kita raih. Untuk selanjutnya Syawal kita apresiasikan dan kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama nopo iman. Bukankah Ramadan kemarin kula jenengan dipanggil Allah dengan panggilan yang indah, ya ayyuhalladzina amanu. Ini tuntutan untuk meningkatkan kualitas keimanan kula panjenengan sedaya. Allahumma sholli ala Muhammad. Iman niku penting, mergo iman niku lijamul insan, kendaline menungso. Ibarat kendaraan, iman niku gas sekaligus rem. Sepeda motor, mobil iso melaku niku mergo digas, jerantal. Mandek mergo direm. Semenoga kula panjenengan iso nglakoni ibadah, salat, poso, zakat, maca Quran, infak lan sanes-sanesipun. Iku mergo gas dorongan iman kula panjenengan sedaya. Kita iso ninggalno maksiat, mandek ora ninggal kok iso orang rasani ora patu ora kopi ora mendem iku mergo direm karo iman. Mula la yasriku sarikun hina yasriku wa huwa mu'minun wala yazni zanin hina yazni wa huwa mu'minun. Dewe Kanjeng Nabi, maling iku ora ngira nyolong kok janji duwe iman. Anane maling tumindak nyolong kuwi mergo imane pas ilang. Mula wong Jawa ngarani maling kuwi amale wong sing ora eling, amale wong sing beling. Janji eling ora ngarah nyolong. Wala yazni zanin hina yazni wa huwa mu'minun. Wong ora mungkin tumindak zina janji sik duwe iman. Anane zina mergo imane tepak ilang. Mula ora ana Bu, wong maling kok maca bismillah. Apa korupsi kok laran istighosah ora ono. Apa padu kok laran Fatihah sik niku ora ono. Wong ra ngira mentolo zina kok janji duwe iman. Gak ono wong sing mara nang cangkring no gandul no basen terus kalisari kuwi nang gawa iman ora mungkin sapa kono. Kowe tumon ono wong apa ngonoan ngono ku kok terus saudari Ubruk yang saya hormati. Sebelum kita ngonoan, mari bersama-sama kita membaca suratul Fatihah. Ojo bat-bat tebu bulu tambah dipateni. Ten tebu-tebu mawon. Halo. Kula baleni, mboten enten wong ngono kuwi kok laren tawasul sik. Ngapa ngonoan ngono kuwi masa eneng saudara Ubruk yang saya hormati. Sebelum kita ngonoan, mari kita membaca Fatihah dulu. Mudah-mudahan ngonoan kita ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Jare malaikat terusno tak tapuk cocok ngono. Ndak ada. Lah kula panjenengan iso nglakoni ibadah, amal saleh, iku mergo dorongane iman. Nek gak ana iman, gak iso nglakoni amal saleh. Mula sampean tonton ayat Quran sing nerangno amal saleh iku mesti kabeh digandengi iman. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu nembe wa amilus sholihat. Lek gak ono amanu mboten saged amilus sholihat. Wattini wazaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilina illa alladzina amanu nembe wa amilus. Nek gak ono amanu gak mungkin iso amilus sholihat. Boten enten iman gak mungkin muncul dadi amal soleh. Mergo tiyang niku nek wis gak duwe iman gampang tumindak dosa. Lek wis gampang tumindak dosa atine kotor, roh dadi kotor, jiwa dadi kotor. Nek wis kotor abot dinggo ibadah. Ngapunten wong anggota awak sing zahir mawon niki nek kotor kok reget kok rusak niku awak krasa abot nggih napa nggih telung dina ratus niku abot mboten abot coba baratus resik cling enteng semenoko ati semenoko roh jiwa niki nek kotor kakean dosa nggo ibadah abot. Makane enten wong kok omahe cedhak karo masjid tapi ora tau jamaah nang masjid niku mergo kakean dosa. Enek ngono ku. Omah yo pet masjid, tapi ora tau jamaah nang masjid. Penggaweane mau ngitungi wong budal nang masjid. Anggarane mau budal yo ditungi, kok akeh sing budal tiba. Iki cara didoli jajan yo luwung olehe. Dadi pikirane tok kono malian. Penjenengan tangi dalu tahajud kok krasa abot, niku mergo kakehan dosa. Nun sewu, Bapak Ibu jenengan nek tangi dalu tahajud ngono ku krasa abot napa krasa enteng? Kakean dosa. Nek mburi kae ana omong sing enteng, alhamdulillah. Niku ketok bujuke. Aku yakin wong sing ngomong tahajud enteng ya anggere bengi mesti tangi dhek. Tapi yang nguyoh tok kowe. Bareng nguyoh yo mlungker neh. Lah buku amal sing digawe malaikat bagian bengi iki cathetane sebut nguyoh tok kowe. Halaman pertama nguyoh nguyoh nguyoh nguyoh nguyoh. Walik halaman kedua nguyoh nguyoh nguyoh nguyoh. Halaman ketiga nguyoh nguyoh nguyoh nguyoh. Suwe-suwe malaikate pegel nulis tutup bukune njaba tulisi jenenge wonge sampul mbete tulisi cur ngono etok. Amal buku amal merek cur. Ngono kuwi aja kok mbok walik lha sing nyekelim kuwi nek tangi dalu tahajud ngono kuwi krasa abot apa enteng yo abot. Berarti yo kaken dosa. Heeh. Lho joko kula Sayyidina Abu Bakar Siddiq niki poke wong iman. Ngantek dawuh Kanjeng Nabi, imane Abu Bakar Siddiq sitok ijen ditimbang karo imane wong sak donya kelumpukno dadi siji. Iku isih antep imane Abu Bakar. Ngoten mawon tahajud kaboten rumangsa abot salat dalu. Mila Sayyidina Abu Bakar niku nek salat dalu sak derenge sare, rumangsa kaboten ngono nek kadung turu ape tangi abot. Iku padahal Sayyidina Abu Bakar. Apa mana Sayyidina Anwar? Paling-paling Sayyidina Dusalam ku ya setel paling. Abot. Lu sinten to sing mboten rumangsa abot? Ning kaya Romo Yai Dusalam niki mergo dipeksa, dipeksa, dipeksa akhirnya dadi kulino rutin tiap dalu tahajud ngoten niku. Nek janjane nggih abot niku mergo kakean dosa sing garakno abot. Nah iman niku penting. Kapanpun dimanapun selama kula panjenengan gelem gondelan karo iman mesti aman. Terutama kula elingno prawan-prawan. Hati-hati saiki. Canom-nom itu ngelodok-ngelodok. Saman kadek digoncekno dijak sepeda motoran bengi-bengi peteng-peteng kok dilerekno nggone tengah-tengahan. Kadek tangane mulai nrites. Mbok grayang-grayang bau, grayang-grayang pupu. Ku iman harus berbicara. Allahu Akbar. Mesti mlayu ora ngarah ke orang. Paling ya mek gremeng nyenyek tun ngono. Durung diapa-apakno. Tapi nek sampean kok ora duwe iman digoncekno cah lanang dijakno peteng-petengan, pedah dilerekno grayange pupune dake tambah mendesah to. Amblas we. Pokoknya iman harus berbicara, wacakno takbir, mlayu-mlayu ora ngerate ora. Selamat sampean. Kula sering damel contoh. Aceh niku sebutane medeni wong, kota Serambi Mekah. Medeni wong jenengane, kota Serambi Mekah. Tapi kenapa beberapa tahun kemarin Aceh kok diporak-porandakan, dihancurkan oleh Al-Mukarromah Nyai Tsunami radhiyallahu anha. Ternyata sana itu sarang teroris, buat pusat peredaran ganja dan narkotika ten mriko. Lah Sidoarjo terkenal nggone santri, daerah santri, ning kenging nopo saniki kok mirip ibu kota Malaysia. Mboten Kuala Lumpur tapi Kualan Lumpur. Zaman garuh kono ku kriminalnya tinggi. Mula ana bencana model ngono ku sampe saiki ora iso mampet. Lah wong-wong ora roh carane kok. Sing dibukukno, sing celokno macam-macam. Cara aku ya tak cemplungi diapet ngono. Masya Allah. Yogyo iku koyoke wonge sopan-sopan, tawanduk, basane halus, nglamit-nglamit. Tapi kena apa kok gasak karo gempa sing ra karo karuan ngono kae. Padahal wonge sopan-sopan koyoke. Lah sampean ra roh. Hasil riset penelitian membuktikan Yogyakarta itu kota pusat penjualan kondom paling laris di Indonesia. Niki sing sepuh mboten paham, kondom iki damel napa to iki? Gawe buntele telo, nggih. Berarti sana itu banyak perzinahan. Masya Allah. Mbah ini rengel di longkas. Nek kanor insya Allah aman. Niki pentingnya iman. Nomor setunggal. Bon. Sing nomor kali. Tarjete Ramadan niku la'allakum tattaqun. Supaya kula panjenengan mencapai derajat tertinggi muttaqin, derajat yang paling bergengsi di sisi Allah. Derajate menungso niku nek urut-urutane enten gangsal. Nomor siji muslim, anggere wis syahadat ya muslim. Nomor loro mukmin, nomor telu muhsin, nomor sekawan mukhlis. Tertinggi muttaqi, orang yang bertakwa. Lah Ramadan itu tujuan pokoknya la'allakum tattaqun. Takwa sering diartekno nglakoni perintah ninggal cegah. Ning nek cara kula kurang setunggal, di samping nglakoni perintah ninggal cegah tambah sitok nampa jatah. Niki sing paling penting tambahan. Perintah dilakoni, larangan ditinggal. Kudu karo-karone. Nek wis ngelakoni perintah, larangan kudu ditinggal. Ojo sampai perintah dilakoni, larangan mboten ditinggal. Larangan yo dilakoni. Niku mboten wong takwa, tapi wong celutak. Pokoknya nek wis ngelakoni apik, sing elek kudu ditinggal no. Pun sering kula aturno, nek apik dilakoni, elek dilakoni. Kuwi mangke apike kalah. Barang apik ku nek dicampur barang elek, menang eleke. Senajan apike luwih akeh. Contoh, kolek anget sak ompreng, iku barang apik. Nang campuren karo telek lentong anget sak sendok. Barang elek. Niki mangke dadine telek rasa kolek napa kolek rasa telek? Kolek rasa telek. Terus ngoten niku sing diguak telek etok napa sak kolek-koleke? Guak sak kolek-koleke. Mosok enek wong sing mentolo eman nduk wong telek sak sendok disaring kono nduk nduk. Mboten. Pokoke nek wis katik apik dicampur elek, apike kalah. Ana geger waras dikosot-kosotno karo geger kadasen. Kuwi kira-kira sing kadasen waras to sing waras ketularan kadasen? Sing waras ketularan kadasen. Irung waras campur karo irung pilek. Sing pilek waras to sing waras katut pilek. Pokoke nek apik kok dicampur elek, apike kalah. Saman jenakno anak yo ngono. Apik dicampur apik, dadine apik. Ahmad apik, Anwar apik, Zahid apik, Ahmad Anwar Zahid apik. Wong apik campur apik, Abdus Salam apik. Jajal saiki jeneng anak apik nang mbok campur elek. Ahmad Agus Syaiton Iblisa. Kuwi kira-kira Ahmad karo iblise menang ndi? Mula sing apik, tapi aja kapien pun sering kula contohno to, saking senenge bahasa Arab jenengno anak kapien, anak pertama jenengno bismillahirrahmanirrahim. Mesin nomor loro alhamdulillahirabbil alamin. Anak nomor telu arrahmanirrahim. Nomor papat maliki yaumiddin. Nomor lima iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nomor 6 ihdinash shiratal mustaqim. Nomor 7 sing dawa dhewe jenenge. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nek karepe nek nyeluk anake bareng ora usah sitok-sitok keploke dodoane plok-plok-plok Al-Fatihah ngono kuwi. Ya pekno under delay minimal. Teko bismillah nek lanang ya Abdillah Mahdis Salam. Apik to. Wedok ya sapa kono? Abidatul Kamalia. Apik julukane Mbak Bida. Mbak Lia. Ngono ora kaya wong kene. Ngaten iki ngono ku jeneng apa? Kok ae Ar-Rahman nek lanang Abdurrahman, Fathur Rahman, Khalilur Rahman. Apik wedok Nailis Saidatir Rahmania. Lho julukane Mbak Neli. Mbak Ada, Mbak Nia. Apik to? Ora kaya kene. Ra temi ngono ku jajal. Dan seterusnya. Nah, takwa niku mastata'tum semampunya, jangan semaunya, sak mampune, sak kuate, artine ngoyo, mboten sak geleme. Pun. Takwa niki sing dadekno mulya, mergo nek kula ringkes, takwa iki artine manut. Lah wong iki mesti bakal katut karo sing dinut. Nggih napa nggih? Takwa niku manut nang Allah mesti bakal katutan kemuliaane Allah. Saman kok ngetutno wong budal no pasar mesti katut tekan pasar. Katut desek-desekan wong sak pirang-pirang. Saman kok ngetutno bocah budal ndelok orkes mesti katut tekan nggon orkesan iso kena jotos bareng ngono. Saman kok ngetutno wong budal jamaah mesti tekan masjid melu jamaah sampean. Lho sampean kok manut Gusti Allah siti akeh mesti kecipratan kemuliaane Gusti Allah. Niki sing dadekno mulya ternyata takwa. Benten karo kula panjenengan rata-rata ukuran mulya sakniki teko donya. Padahal pun sering kula aturnya donya niku napa to? Ming sawang sinawang sak sugi-sugine wong mati ora ana sing katut donyane. Nggih napa nggih? Nggih, wong bakul helm-helme sak pirang-pirang mati ora ana sing helman kok. Bakul wedhus ora ana sing digawa sikile sitok ora ana sing digawa kuburan. Ana kene mati karo sangu laptop nggo hiburan nang jero. Mboten nenten. Sing dadekno mulya niku takwa. Niki wis bolak-balik diaturno mboten usah di bulan baleni. Yang ketiga, tarjete aikun minan nar, terbebas dari api neraka. Lapo kok pengen niku? Mergo kula njenengan sedaya niki pengen mlebu suwarga. Nah, nek pengen mlebu swarga, syaraté kudu metu saka neraka. Ingin masuk surga itu syaratnya harus keluar dari neraka. Oke, eling-eling Bapak Ibu, untuk bisa masuk ke itu syaratnya harus keluar dari. Penjenengan masuk ke masjid, masuk ke halaman karena tadi keluar dari rumah. Ngene apa nggih? Ono gedang kok masuk ke mulutmu, kuwi mergo keluar dari kulitnya. Mpangan sak kulit-kulite. Napa mawon pokoke. Ono bocah sekolah masuk ke SMP, itu syaratnya harus sudah keluar dari SD. Masuk ke MTs harus sudah keluar dari MI. Syarat untuk bisa masuk ke harus keluar dari. Termasuk bapak-bapak, untuk bisa masuk ke ibu-ibu, wis syaratnya harus keluar dari sapa muni sual kowe. Lah kowe lek kepengin masuk ke surga, itu syaratnya harus keluar dari neraka. Lah anane wong kok disiksa ana neraka niku mergo napa? Padha kalih wau kakehan dosa. Nun sewu monggo jujur-jujuran. Ha kula jenengan niki selama urip ngantos sak mangken nek cara ditotal, cara diitung kira-kira amal soleh kalih amal sing salah kathah pundi? Ganjarane kalih dosane kathah pundi? Alhamdulillah, sawahan tibake jujur-jujur. Lah wong kuwi nek ganjaran karo dosane kok akeh dosane, benjing ten akhirat panggonane jelas, ten pundi? Wani tenan wis kendel mlebu neraka purun mlebu neraka berarti pengen mlebu swarga to nggih. Nah kula duduhno resepe benjing niku wong sak donya dikumpulno dadi siji ten kene ora-ora mahsyar lajeng dipisah dadi rong kelompok ashabul yamin ashabus shimal sing kelompok tengen calon penduduk swarga sing kelompok kiwa calon penduduk neraka nalika tasik nggul dados setunggal enten malaikat sing bagian ke pengumuman pengumuman malaikate kok kanor ditujukan kepada calon-calon penduduk surga diharap untuk segera berkumpul mempersiapkan diri persiapan menuju ke surga. Semuanya kumpul ngelumpuk kabeh kabeh krungu calon penduduk swarga ngelumpuk dadi siji panjenengan yo pireng rencanane jenengan njing nderek ngelumpuk napa mboten nderek nggih nderek wong potongan ranti isin lan jenengan nak wis kurumangsani to wae nek antara ganjarane karo dosane kata dosane lho kok pemelok krono kok ya salah kamar jeneng subhanallah. Kula jenengan sering kula gambarno umpama kok di total apike karo eleke kata eleke. Nek umpama telo ngono jenenge telo apa kuwi? Bongkeng. Telo bongkenge didol payu napa mboten? Mboten payu. Adone dinapakaken bawak no peluruan. Lah kula jenengan ki ibarate telo bongkeng. Didolno swarga ra payu. Adone buak no peluruan akhirat yaiku neraka. Pramila saking menika para telo-telo bongkeng ingkang minulya. Lha sing ngomong dhewe iki ya bongkeng padha wae. Dung rumangsani nek awak dhewe ku ibarate telo bongkeng didolno swarga ra payu. Saiki do usaha piye carane supaya iso payu. Bongkeng ra apa-apa, sing penting payu. Masa iso payu iki? Iso nek sampean gelem nglakoni. Terus pundi carane? Ngusul telo sing apik. Bongkeng ra masalah. Pokok gelem ngusul telo sing apik diadhi karum blen didol payu mboten. Payu regane padha karo telo sing apik. Ngene iki kak dibantah karo wong sawan. Alah iki ngene dituku karo wong ya dipilei kok. Sing bongkeng ya diguwahi. Niki urusan mlebu swarga. Mlebu swarga mboten ijen-ijen, rombongan. Padha karo sampean tuku telo borongan ngono kuwi. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara wasiqal antin kiring sapa alladzina wong akeh ittaqo kang padha takwa sapa alladzina rabbahum ing pangerane alladzina ilal jannati tumuju marang swarga zumaran hale golong kumbolong berbondong-bondong rombongan sing mimpin para kiai para ulama. Yo mulane kula sampean sing rumangsa dadi telo-telo bongkeng iki ayo do ngusel kok telo kowe. Yo telo sing apik para kiai para ulama niku. Lha nek jagakno amale, jagakno ibadahe, jagakno ganjarane, pangapunten kula jenengan padha ganjaran kula sampean amal ibadah kula sampean di total jenderal, nggo tuku tiket swarga mbok oleh mbok ora. Nah iso ae nggih gandul para kiai. Mangke kiyaine gandul kiyaine neh, gandul gurune terus munggah gandul para wali, gandul para tabi'in, tabi'in gandul tabi'in terus munggah gandul para sahabat, puncak gandulan tertinggi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngoten, kula jenengan iso nang mlebu swarga nggih ngusul kalih para kiai ngono kuwi. Mulane ibu-ibu kok bar ngene iki nang do ngusul kalih Mbah Dusdaya nggih. Wis soalé wong ganteng kuwi nang diuseli kono. Ben leso gak ya wis. Lho maksude ngusul niku mboten kok ngoten niku nderek majelis taklime ngamalaken dawuh-dawuhe, hormat kalih piyantune ben gelem diuseli nek karo kiai ku sen seneng. Wong kiai niku warasatul ambiya, pewarisi para nabi. Mula jenengan mujalasah jejagungan kalih para kiai alim niku ganjarane sami kalih jejagungan kalih para nabi. Ngantek nyawang wajahe kiai ku ganjarane padha karo nyawang wajahe nabi. Jejal. Maka ibu-ibu, pandanglah wajahku sepuas-puasmu. Semoga kau bawa dalam mimpi indahmu. Lho maksudnya ya kiai sing alim tenanan. Nek kiai rapate alim ya oleh ganjaran, tapi ganjarannya ya rapate ngono kuwi. Wong niku subhanallah, anggite sampean dadi kiai ku enak. Soro bu kiai niku. Kiai niku mlebune swarga kari kowe mbadu salami keri mlebune swarga. Lho kok keri? Wong ngenteni umate, ngenteni jamaahe. Wong iku tanggung jawabe dunia akhirat. Janji umate, santrine, jamaahe urung bab mlebu swarga resik, kiai gak lem mlebu sik kon beresno karuan sing swarga-swarga, sing neraka-neraka. Ngoten niku. Minjing muat ten kene jembatan dicegat karo malaikat. Stop, leren. Wong ndi? Rengel. Ndi, santren. Jenengmu? Abdus Salam. Apa nanti? Swarga. Engko swarga? Kiai yo. Swarga. Engko sik, halo, masyarakatmu beresno. Cancel, Mbah Dus. Cancel ora oleh mlebu. Sik, janji wong rengel urung mlebu swarga kabeh, Mbah Dus ora oleh mlebu swarga. Nah ning wong intik-intik cegat karo malaikat. Sopo iki? Sawan. Jenengmu? Heri. Penggaweanmu? MC. Apa nanti? Swarga nang malaikat. Kartise? Beto Mbah Dus salam. Oh iya wis nang budal. Ipul. Budal swarga sik. Beres wong kartise digowo Mbah Dus. Neng maneh nglung. Stop. Mandek wong di sawan. RT piro? 8. Jenengmu? Sukadi. Apa nanti Kang? Swarga. Kartismu? Beto Mbah Yaitu salam. Oh iya wis nang budal. Muncluk ana mamito intik mandek wong di sawan. Jenengmu sapa? Sundari. Nanti yuk swarga. Ayo tikate beto Mbah Yaitu wong kula nderek ngaji majelis taklime Mbah Yaitu rutin kula nderek. Tenang nggih. Ya wis nebudal muncluk Mbah Dus keri. Cuma yo senajan keri tapi yo omahe luwe HP, fasilitasnya luwe HP. Mbah Dus iso men widodarene semok-semok. Montok-montok. Fasilitasnya enak-enak. Ngoten niku apa maneh kaya kula Mbah Dus ngeten iki, apa penggaweane bengak-bengok tekan dindi ya. Lah iku kabeh umate kaya kula ngenteni wong Banyuwangi, ngenteni wong ndi Banjarnegara kono, Beijing Muharram niki kula sura tenggene Sulawesi seminggu, mulut 5 dina ana Banjarmasin, 5 dina ana gone balik papan. Niki ayo ngenteni wong sak pirang-pirang. Angger wong-wong urung mlebu, aku ora oleh mlebu njek piye. Lagi ape budal proses wis resik ana sing brok-brok. Ih, kula keri. Lah, endi sawan? Tak delokno daftar iki termasuk to ora ngono nggih buka. Maksudnya masuk anggota apa ora, tau ngundang to ora. Sret, delok. Oh iya tau. Delok neh sret. Sangune sumbut to ora iki sangune iki. Ngono kuwi. Nek sumbut ya come on. Jabuti gawane kabeh. Tapi nek mosok iki melok Mbah Dus salam ae, melok Mbah Dus salam wis aku ora ngurusi tak budal sik aku. Mbak, ngono kuwi. Angkite sampean nang enak, soro. Mulane, ya Allah, kula sampean sing wong elek kok gelem gambul wong apik, katut apik. Wong biyen ku nek ndawi sederhana, nggih, aja cedak kebo gupak ning cedak bakul minyak wangi. Kowe katut wangi walaupun belum mandi. Kok cedak bakul terasi ya mambu terasi, cedak bakul pindang ya amis, cedak bakul wedhus ya lebus. Cedak wong nguras WC ya mambu THI ngono kuwi. Wong krikil sak gegem sapa sing ape nuku, ra payu didol krikil kok. Nok dalan ya diteraki sepeda motor, tabraki mobil, nok latar diakar-akar pitik, teleki pitik. Tapi nek krikil iki gelem ngusel kacang ijo. Diadek karung bleng didol, krikil regane padha karo kacang ijo. Ngono ku krikil sing cuwerda, terus kulino melok pengajian krikil ngono. Lho joko wong ya, wat asu lho, asu. Asune Ashabul Kahfi. Niku asu to. Niku Ashabul Kahfi nanti ngetutno ngantek keturunan jero gua, ngetutno bentongi wong kafir, ngetutno. Niku asune kan tingklang sikile sak sisa sing mburi. Lu ngono iku lho, seomben Ashabul Kahfi kabeh digiring mlebu swarga. Lu kok mburi dhewe nang tikluk, tikluk, tikluk asu mlebu swarga. Mergo ngetutno kiai jajal. Cuma benjing asu Ashabul Kahfi niku nek ten swarga malah dadi wedhus. Dirubah bentuk kali Gusti Allah ngoten ngene kok wujud kandhane wong. Mbah yo mbah ora ngene dikandhane wong. Ya guruku ya wong ora gendruwo. Ora dindari aku ya ora roh. Niku sing kedua, itkun minan nar. Maka rumangsa akeh dosane ngene iki Bapak Ibu, jangan terlalu percaya diri nek wis iso mlebu swarga. Gak oleh wong kok mentang-mentang masjid beda, neraka, partene beda, neraka, golongane beda, neraka. Modele kaya dadi kontraktore swarga. Di dunia ini tidak ada orang yang berhak untuk PD masuk surga. Jangan terlalu percaya diri kalau kita sebagai ahli surga sing tawadhu ngatah-ngatahaken istighfar. Mula Ramadan kula wingi ada ucapan yang terbaik dibaca selama Ramadan, asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah. Dua ucapan yang disenengi Gusti Allah. Sing loro maneh disenengi menungso napa? Nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min safatika wan nar. Sing loro disenengi Allah, asyhadu alla ilaha illallah kalih astaghfirullah. Lan iki bar Ramadan kudu diterusno istighfare. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursinis samaa'a 'alaikum midrara. Sak teruse mangke kengken ngatah-ngatahaken istighfar. Panjenengan nek kata istighfare, mongko Gusti Allah bakal menurunkan banyu udan saka langit. Sing dimaksud mboten namung udan banyu, ning udan rahmate Allah mangke grojok nyiram ten gene ati kula panjenengan sedaya. Ati niki nek ampun kesiram kalih rahmate Allah dadi teles. Mboten gampang kobong, gak gampang ngamukan. Ngoten mulane wong niku kok sik ngamukan, gampang murang-muring, ngoten niku atine sik garing, istighfare kurang. Janji sering, istighfar sering, istighfar sering, istighfar. Atine teles, gak gampang kobong. Apa-apa nek teles wangel kobong. Sarung kok teles, angel kobong. Jajal sarung teles obongen. Ra ngarah kobong, pokok aja suwe-suwe. Mene buka bensin ya kobong kok. Wa yumtidukum bi amwal barokah istighfar, diparingi rizki lancar. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak Ibu, sampean aja salah paham. Rezeki lancar ya ora kok terus iso nebas kuburan, iso tuku balai desa, iso nduwi lapangan, ngono ku ora. Tekane rezeki lo gampang, nggih, padha rezekine, tapi enten sing tekane gampang, enten sing tekane angel. Bapak-bapak niku kok kulino, padha dhuwit 100.000 ne. Ngono ku ana sing enak, srik, ngono ku wis kenek. Ana sing geyet ora kenek-kenek ngantuk, cetak, ngono ku lagi kenek. Kula sering ndamel contoh padha karo menyok. Menyoke kadang ana sing bebutane penak, metune sak bubu-bubu menyoke. Ana sing walet batek ora kenek ngene deget-deget deteng-deteng melet-melet bareng digiyetno gedhek katut sak lemahe wong njebablah metune menyok mesak jentik-jentikan. Angin mau ring-muring menyok ditaungkae. gredenem sak uceng ning geblakno wong. Ya wis ngono kuwi, alot cilik, gamoh gedhe. Padha karo metune bayi. Ora mesti kok ana bayi iki senajan lawa muga wedi patang kilo punjul. Ngono metune sepuwena. Ngono ya. Padahal patang kilo luweh. Ana sing bayine ya cewilik ngono ku masyaallah rong dina rong bengi ibuke nek nglarane ora lahir-lahir maulet mulet ra karuan bareng metu nang ireng dase kotak pisan metu iso metu suarane kelotak pane rohe muring-muring cong-cong rupane gosong kabeh ne polam rambe jaji ibu ngantek ape mati perkara nglairo kowe akhire karo pakane dideni terus enten ingkang lewes ngono. Nah wong nek sregep istighfar niku rezekine diparingi lancar, tekone gampang. Nek rezeki wis ana jatahe dhewe-dhewe. Wah banin, mangke anake apik-apik. Allahumma shalli ala Muhammad. Kaitane napa to istighfar kok ndadekno anak apik? Ibu bapak ingkang minulya, wong nek sregep istighfar resik. Lah anak iki tetesane wong tuwa, tiyang sepuh biyen godhong ira-ira lugure ira-ira adoh saka wite kok. Kok enek ana godhong pelem, mesti lugure ya cedhak karo wit peleme kuwi. Enek godhong kok ceblehe adoh saka wite, mesti ketendang lesus kuwi, mesti kuwi. Mula nek bapak ireng, ibu ireng, anake ya ireng kok. Nek bapak ireng, ibu ireng kok anake putih, jelas ketendang lesus kuwi. Mbok lesus eh ndi ngono. Anakku tetesane wong tuwa. Mula nek wong tuwa resik netes dadi anak, anake nggih resik, pangapunten. Sakniki kenging napa kata anak sing rada angel tuturane, anak sing do mbling-mbling pangapunten, itu kadang-kadang salah satu sebab mergo wong tuane sing kurang resik. Anake tetesane kula jenengan, anak iku fitrah ibarat banyu dan bening, tidak tercemar apapun, tidak terimbas oleh apapun. Bening le banyu udan ku netes nenggone talang, kari talange kok. Nek talange kok resik, nah ditaduhi bak, banyune ya resik, bening. Tapi nek talange kotor, senajan banyu udan ki asline bening mergo talange rusak, tadahi nobak bake banyune ya malah rusak. Nah talang kuwi wong tuwa wedok. Lah ibu-ibu nanti-nanti mesti ngempet talang to, mesti kuwi. Ngene iki ya digawa talange kuwi. Kok iso digawe kaya talang karo Gusti Allah. Subhanallah. Niki pelajaran saestune kuwi. Kok porno piye to? Iku pituduh sangka Allah dige lambang model ngono ku. Nek sampean ndalok tak dudono ku ya padha karo ceret. Anake banyu bening adahi ceret, Pak. Nek cerete kok resik, suntek tetep resik banyune. Tapi nek cerete rusak, sak bening-beninge banyu diadahi ceret kok rusak, sunteken kok dadi nek rusak. Mulane wong lanang endi-endi mesti nggawa ceret. Allahu Akbar, kok iso kaya ceret power sih sing bentuke ya. Iku pitu duwe Allah. Kowe nek pengen duwe anak sing resik ceretmu resik ana. Ya teko kene leh ngresiki, tiba mbok gelodro. Kowe nek tok sing diresiki. Nek istighfar terus. Kanggo ngresiki dosa pun sing nomor sekawan. Musoleh ikun minanar bebas sangka neraka. Sing nomor sekawan untuk meraih Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Allahumma shalli ala Muhammad. Fitrah pun wongsa langsung kula aturaken sakniki pada versi yang berbeda, paling tidak ada tiga makna fitrah. Muga-muga jenengan sabar. Kula ningali sing rawuh sakmenten kathah alhamdulillah dimanfaatne. Muga-muga jenengan sabar, paling mboten ngantek jam kalih welas sabar nggih. Pun. Yang pertama, niki ringkes-ringkes mawon, kembali kepada sikap dasar, naluri dasar manusia. Bertauhid kepada Allah, la ilaha illallah. Monggo sareng. La. Kita lahir beto janji niku, kita urip dikengken cekelan lan nglampahi niku, kita mati kudu cekelan niku, kedah beto niku. La ilaha il. Supaya mlebu swarga, buka lawange swarga nganggo kunci, kuncine nggih la ilaha il. Allah, wong sing iso iku sing matine ngucapno niku. Jenenge husnul Masya Allah Bapak Ibu, wong niku kabeh lak ape mati to nggih. Wonten sawahan sing gak ada rencana badhe mlungsungi? Beda ndak. Wong mati niku nek ape sing mati bunga, keluargane ya melok bangga.